Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Qala al-mu'allif hafizhahullah ta'ala qawluhu perkataan Ibnu Hisyam kaidmariha ba'da hatta, seperti menyembunyikan an masdariyah setelah hatta. Idza kana mustaqbalan, jika fil mudhari'nya bermakna mustaqbal. Nahwu contohnya hatta yarji'a ilaina Musa. Ini surat Toha al-ayah al-wahidah wa tis'ud. Sampai Musa kembali kepada kami. Nah, ini pembahasan wajibnya menyembunyikan an masdariyah. Nah, jadi ini tempat kedua. Nah, kita lihat penjelasan dari penulis. Qala hadzal mawdhi'u tsani, ini tempat kedua, li idmari an wujuban, di mana menyembunyikan an masdariyah adalah satu kewajiban. Wa huwa, yaitu an taqa'a ba'da hatta, ketika an masdariyah terletak setelah hatta. Nah, dilihat di footnote dijelaskan oleh penulis tentang kata hatta. Hatta fil lughatil arabiyyati arba'atu anwa'in. Kata hatta di dalam bahasa Arab ada empat macam. Al-alifu, yang alif, yang a, harfu atfin. Hatta itu huruf atof. Tufidu tashrika ma badaha ma qablaha fil hukmi. Yang faedah dari huruf atof hatta itu menyamakan kata setelah hatta dengan kata sebelumnya dari sisi atau di dalam hukum. Hukumnya sama. Ini faedah huruf atof hatta. Nahwu contohnya wasalal hujjaju musdalifata hatta al-musyatu. Di sini al-musyatu terletak setelah hatta. Kata setelah hatta. Sebelum hatta al-hujjaju di sini. Nah, hukumnya sama antara al-musyatu dengan al-hujjaj. Apa hukumnya? Yaitu wasola al-wusul. Jadi artinya wasola al-hujjaju musdalifata, para jamaah haji itu telah sampai Musdalifah hatta al-musyatu. Demikian juga para pejalan kakinya. Nah, yang berjalan kaki dari jamaah haji juga sampai ke Musdalifah. Nah, ini hatta sebagai huruf atof. Kalau di huruf atof, dia berarti sama dengan atuf alaih harokatnya. Sini al-musyatu dibaca marfu karena dimaktufkan pada al-hujjaju. Nah, ini salah satu hukum dari hatta ketika dia sebagai huruf atof. Kemudian al-ba'u, yang B, hatta itu harfu jarin, huruf jar. Ya dulu ala lintihai, yang menunjukkan al-intiha, akhir sesuatu. Biman zilati ila, yang posisinya atau kedudukannya sama dengan ila. Nahwu contohnya intadhartuka hatta ghurubisyamsi. Nah, hatta huruf jar, maka ghurubi dibaca majrur. Dan di sini menunjukkan intiha. Jadi artinya intadhartuka, saya menunggumu, saya menantimu hingga terbenamnya matahari. Nah, jadi batas akhir dari penantian saya kepadamu adalah ketika matahari terbenam. Nah, ini hatta ketika dia menjadi huruf jar. Kemudian al-jimu, yang C, harfu ibtidain, hatta bisa menjadi huruf ibtida, huruf permulaan. Wa tadkhulu 'alal jumlati, masuk kepada jumlah, pada kalimat. Wa takunu musta'nafatan, jumlah yang dimasukinya adalah jumlah musta'nafah, jumlah yang baru. La mahala laha, tidak ada tempat di dalam i'rab. Nah, jadi ada kalimat, kemudian hatta dan seterusnya menjadi kalimat yang baru lagi. Jumlah musta'nafah. Kama fi qawlihi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana di dalam sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ma yusibul muslima min nasobin wala wasobin wala hammin wala haznin wala adhan wala ghammin hatta asyaukatu yushakuha illa kaffarallahu biha min khotoyahu. Muttafaqun alaih. Naam, hadis diriwayatkan Bukhari dan Muslim. Ma yusibul muslima, tidaklah menimpa seorang muslim, min nasobin, kelelahan, wala wasobin, dan juga kesakitan, wala hamin, dan keprihatinan, wala haznin, dan kesedihan, wala adhan, dan sesuatu yang menyakitkan, gangguan, wala ghammin, dan juga kegundahan, hatta syaukatu, dan duri, yushakuha, yang menusuknya, illa kaffarallahu biha, kecuali Allah gugurkan dengan sebab itu, min khotoyahu, dari dosa-dosanya. Muttafaqun alaih. Nah, di sini syahidnya hatta syaukatu yushakuha. Fa hatta, maka kata hatta di hadis ini ibtidaiyatun, adalah ibtidaiyah. Wa syaukatu mubtadaun, syaukah jadi mubtada, makanya dibaca rofa. Yushakuha khobarun, yushakuha menjadi khobarnya dalam bentuk jumlah fi'liyah. Ala ahadil aujuhi, ini menurut salah satu i'rab dari hadis ini. Jadi di antara i'rab untuk hadis ini, hatta asyaukatu, syaukatu dibaca rofa sebagai mubtada, hatta sebagai huruf ibtida. Ini yang C tentang hatta, dia bisa menjadi harfu ibtidain, huruf permulaan. Kemudian ada lu yang D, harfu jarin, hatta bisa menjadi huruf jar. Wahia tajurul isma al-dhahira as-sariha, dan dia menjarkan isim dhahir as-sarih yang jelas. Wasayati dhikruha fi hurufil jarri, dan akan disebutkan penjelasannya di pembahasan huruf-huruf jar. Wa hunaka nau'un, dan di sana ada satu jenis hatta, jurul masdaral muawwala, yang menjarkan masdar muawwal, min an al-mudmarati wujuban wa madakhalat alaihi, yang masdar muawwal itu terdiri dari an yang harus disembunyikan dan kata yang dimasukinya. Wa hiyal madhkuratu huna, hatta itulah yang disebutkan di sini. Nah, jadi hatta yang dimaksud di sini huruf jar. Nah, dalam pembahasan idmaru'an wujuban. Nah, jadi kita kembali ke atas. An harus disembunyikan ketika terletak setelah hatta, hatta huruf jar. Wa syartun nasbil mudhari'i bi an ba'daha, dan syarat dinasabkan fil mudhari' dengan an setelah hatta itu, ayyakunal fi'lu mustaqbalan, yaitu fi'il mudhari'nya harus maknanya itu mustaqbal, yang akan datang. Ba'da zamani takallumi, setelah waktu pembicaraan. Nahu contohnya, la yumdahul waladu hatta yanala ridho walidayhi, seorang anak atau anak itu tidak dipuji sampai dia mendapatkan keridhaan kedua orang tuanya. Fayanala, maka kata yanala fi'lun mudhari'un mansubun, dia adalah fi'l mudhari' mansub, bi'an mudmaratin wujuban, dengan an yang harus disembunyikan ba'da hatta, setelah kata hatta. Jadi setelah hatta itu ada an, hatta an yanala. Ayanala mansub dengan an yang tidak nampak tu. Wa huwa fi'lun mustaqbalun, dan dia fi'l mudhari ini yanala maknanya mustaqbal. Karena waktu dia memperoleh keriduan kedua orang tuanya itu setelah waktu pembicaraan. Jadi maknanya akan, bukan ketika sedang berbicara. La yumdahul waladu hatta yanala ridha walidayhi. Anak itu tidak dipuji sampai dia memperoleh keriduan orang tuanya. Ini kan ketika berbicara belum memperoleh keriduan orang tuanya. Nah, ini cara mengetahui fi'il mudhari itu makna mustaqbal atau tidak, dilihat dari keseluruhan kalimatnya. Nah, dan di sini fi'il mudhari mustaqbal, sehingga dia dinasabkan dengan an mudmarah wujuban setelah hatta. Nah, kemudian wa minhu qawlu ta'ala, contoh yang lain ialah firman Allah Ta'ala, lan nabroha alaihi akifina, kami akan tetap iktikaf menyembahnya, menyembah patung anak sapi itu, hatta yarji'a ilaina Musa, sampai Musa kembali kepada kami. Nah, fahatta, maka kata hatta harfu ghoyatin wajarin, adalah huruf ghoyah dan huruf jar. Wal masdarul muawwalu min an al-mudmarati wa ma ba'daha fi mahali jarin bihatta, dan masdar muawwal dari an yang disembunyikan dan kata setelahnya yarji'a ilaina Musa fi mahali jarin bihatta, pada posisi jar dengan hatta. Wa taqdiru, jadi takdirnya wallahu a'lam, hatta ruju'i Musa, sampai Musa kembali kepada kami. Naam. Di sini sekali lagi yarji'a itu fi'il mudhari mansub dengan an mudmarah wujuban setelah hatta. Jadi kalau dikeluarkan hatta an yarji'a ilaina Musa, dan hatta di sini huruf jar, maka kata setelahnya yaitu an, dan setelah an itu masdar menjadi masdar muawal pada posisi jar. Jadi takdirnya sebagaimana disebutkan di sini, hatta yarji'a ilaina Musa, hatta ruju'i Musa. Nah, makanya ketika menjadi masdar sore, ketika ditakdirkan dibaca ruju'i dengan kasroh. Kenapa? Karena hatta huruf jar. Demikian. Kemudian fa in kana al fi'lu ba'daha ghaira mustaqbalin, kalau fi'l mudhari' setelah hatta itu bukan maknanya mustaqbal, bukan yang akan datang, bi an kana zamanul fi'li huwa zamanan nutqi, yaitu waktu terjadinya peristiwa atau perbuatan itu sezaman dengan waktu pembicaraan, lam yunsob al-mudhari'u, maka fi'il mudhari' itu tidak dinasobkan. Bal yurfa'u, tapi dirofakan. Jadi hattanya bukan huruf jar, dan di situ tidak ada an mudmarah. Karena syarat nasobnya fi'il mudhari' dengan an ba'da hatta itu, fi'il mudhari'nya harus bermakna mustaqbal. Kalau dia tidak mustaqbal, dia tidak dinasabkan. Diketahuinya fi'il mudhari' itu bermakna mustaqbal atau tidak dari kalimat keseluruhannya. Nah, wa takunu hatta ibtida'iyatan, dan hatta ketika itu menjadi huruf ibtida'iyah, bukan huruf jar. Wa ma ba'daha mustanafun, dan kata setelah hatta menjadi, atau kalimat setelah hatta menjadi kalimat yang baru. Nah, dilihat di footnote, saat guru ta'rif al-istiknafi wa anwa'ahu fi safhati al-thaminati wa sab'in, insyaAllah saya akan menyebutkan definisi istiknaf dan jenis-jenis istiknaf pada halaman 78 insyaallah. Ini kata penulis, nanti akan dijelaskan lagi tentang istinaf. Lahu contohnya, yajril ma'u baina zuru'i hatta tashrabu. Air itu mengalir di antara tanaman sampai bisa kau minum. Nah, fal fi'lu tashrabu, maka fi'l tashrabu marfu'un wujuban, harus dirofakkan. Li'anna ma'nahu, karena makna dari tashrabu, wahuwa syurbu, yaitu minum, pengertian dari ini, hasilun ibtida'an fi waqtit takallumi, itu terjadi awalnya di saat berbicara. Jadi ketika berbicara, peristiwa atau perbuatan itu bareng terjadinya. Fazamanu syurbi wa nutqi wahidun, maka waktu minum dan waktu berbicara sama. Jadi fil mudhari di sini bukan bermakna mustaqbal, tapi maknanya hal. Oleh karena itu dia dibaca marfu, tidak memenuhi syarat masuknya fil mudhari setelah hatta. Nah, karena maknanya bukan mustaqbal. Kan bisa dilihat, yajrin ma'u baina zuru'i hatta tashrabu. Air itu mengalir di antara tanaman sampai bisa kau minum. Nah, jadi peristiwa minum, diminumnya air itu dengan waktu berbicara itu sama. Nah, jadi tidak bermakna, jadi sekali lagi di sini fil mudhari tidak bermakna mustaqbal. Jadi dia harus dirofakkan. Nah, ketika rofak, maka hatta bukanlah huruf jar, tapi huruf ibtida. Nah, dan di situ tidak ada an mudmaro. Nah, ini wallahu a'lamu bissawab.